Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala wala fi nahyi wa du'a la an-nahya wala ad-du'a. لماذا فرق المؤلف بين التعبيرين؟ Mengapa mualif Ibn Jarrum membedakan dua ungkapan ini? Qala la fi nahyi wa du'a. Hunaka qala lamul amr. Li'annahum yaqulun idza kanatil kalimatu ala harfin wahid fa'innaka tantiqu bismiha. Kalau kalimat itu satu kata misalnya, kalau satu kata itu hanya tersusun dari satu huruf, maka kamu ucapkan dengan namanya. Ya, lamul amr cuma satu huruf, sehingga disebut dengan lam, lam, lamul amr. Wa kana mukawwanatan min harfain fa akthar, adapun kalau tersusun dari dua huruf atau lebih dan lebih, maka santiqu bihi bilafzihi, kamu sebut dengan lafadznya. La bukan lam alif, bukan lam alif finahi, tetapi la finahi, karena sekarang la terdiri dari dua huruf. Wa li hadza naqulu min atau man atau min, ini harfu jar min, berarti harfu jar min harfu jar. Warna kuru tidak kita katakan mim wa nun harfu jar. Kenapa? Karena terjadi dua kata. Liyana min harfain. Warna kuru alam harfu jar. Huruf lam harfu jar. Pakai, iya, memakai namanya. Lam. Kenapa? Karena cuma satu huruf. Adapun ila kita sebut lafadznya ila, karena lebih dari satu huruf. Limadha? Li'anna lam harfun wahid wa ila salah satu ahruf. Ini ya hukum asalnya, satu kata kalau cuma terdiri dari satu huruf, maka disebut dengan, dilafadzkan, diucapkan dengan namanya, lam alif. Ya, kalau lebih dari satu huruf, dua atau lebih, maka disebut lafadznya. Qala, kata beliau, bikhilafi ma idza kanat fi'lan. Ini berbeda kalau seandainya kalimat tersebut fi'il. Fa innahu yuntaqu bihi bilafzi. Kalau fi'il walaupun satu huruf, ya, maka dibaca dengan, diucapkan dengan lafaznya. Wa kana la harfin wahid. Ya, walaupun cuma dari satu huruf. Kalau fi'il di sebut diucapkan dengan lafadznya. Seperti apa? Qi. Dari waqa, waqa, yaqi. Qi. Tidak dikatakan qaf, tapi qi. Kenapa dari fi'il? Walaupun satu huruf, dibaca qi lafadznya, karena dia satu huruf. Dari waqa, yaqi. Rabbi, qini. Qafnya. Fi'il amr. Dari waqa, yaqi. Iya, nunnya nun wiqayah. Ya-nya ya mutakallib. Ya qini. Rabbi qini adzabak. Ma taqul al-qaf fi'il du'a. Ya, tapi taqulu qi. Ya, qi ada fi'il du'a. Demikian juga ra. dari ra'a yara. Dari ra'a yara, lihatlah. Tadi kan jagalah. Ra'a Zaidan wa manha unzur ila Zaid, artinya dari ra'a yara ra'a Zaidan. Taqulu ra' adalah fi'il amr. Wa taqulu ar-ra', tidak kamu sebut dengan namanya, isimnya, namanya, tapi dengan lafadznya ra' Zaidan, artinya unzur ila Zaid. Ini kalau fi'il. Idzan idza kana kalimatu ala harfin wahidin, kalau ada satu kata cuma terdiri satu huruf. Fa in kanat fi'lan, kalau itu adalah fi'il, fantiq biha bilafdhiha, ucapkan dengan lafadznya. Qi ra na. Wa in kana harfan, tapi kalau dia kata tersebut adalah kata yang berupa huruf, iya, huruf jar atau huruf lainnya, tetapi tersusun dari satu huruf, satu kata, dia berupa huruf, kan isim, fi'il, huruf, dia huruf, dan terbangun dari satu huruf saja, maka tantiqu biha bismiha, ya, kamu ucapkan dengan namanya, seperti lam, iya, lamul amr, lam doa, lam harfu jar, alba harfu jar, dan seterusnya. Taqul yaqulu la di sini. La finnahi wa doa. La finnahi contohnya fahkum bainana bil haqqi wa la tustit. Naqulu la nahiyah. Tustit fi'il mudhari mazum bila nahiyah. Ya, wala mudzmihi as-sukun. La nahya ya menjazmkan fi'il mudhari, tushtit itu fi'il mudhari mazum bila nahya. Taqulu la tadrib waladaka al-mu'addaba. La tadrib waladaka al-mu'addab. La nahya. Fatazim al-fi'il mudhari. Jangan kamu mukul putramu yang beradab. Walaqala qailun, kalau ada orang berkata membaca, ia mengucapkan la tadribu waladaka al-mu'addab. Ya, la-nya la nahiyah tapi di dhammah la tadribu. Ini khata. Salah. Karena la nahiyah itu menjazmkan. Walaqala, kalau dia berkata la tadriba waladaka. La-nya la nahiyah diartikan jangan. Ya, tapi dibaca dengan mansub la tadriba waladaka, ini juga khata, salah. Lianna la nahiyah wa idza dakhalat la nahiyah la fi'il, kalau masuk la nahiyah kepada fi'il wajib al-jazmu, wajib jazmkan, tidak rafa, tidak nasab. Berikutnya la fi du'a, hiya la nahiyah lakinnahu idza wujjiha al-khitabu ila rabb azza wa jalla. Itu sama dengan lanahiyah, tetapi apabila ia ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya lagi yang saya ingatkan kemarin, ini pentingnya belajar hatta ada masalah lughah pada ahlu sunnah muwahhid. Karena kita belajar, kita bisa tauhid, doa itu hanya untuk Allah, terus doa ibadah, maka ya, dikatakan beliau ini idza wujjiha al-khitab ila ar-rabb. La taqul nahiyah, kalau ditujukan kepada Allah maka jangan kamu katakan la nahiyah adaban. Liana karatan Allah, kamu kata kamu tidak boleh melarang Allah Subhanahu wa taala. Allahu alladhi yanhaak, Allah yang melarangmu. Wa anta la tanha Allah, adapun kamu tidak punya hak untuk melarang Allah Subhanahu wa taala. Idzan madu samiha, kalau demikian apa kita aku namakan la tersebut? Jawabannya kita katakan kita namakan la du'aiyah, li du'a atau la harfu du'a. Bisa kalau di ta'ala Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Tu'akhidna. La tu'akhidna. La iya. Fi du'a. La du'a'iyah. Tu'akhidna fil mudhari'. Tu'akhid fil mudhari' mazum bila du'a'iyah. La fi du'a. Nah. Fa'iluhu damirun musatiru juman tadiruhu anta. Adapun dhabirna fi mahal nasab maqdurun bih. Law qulta rabbi la taj'alni asqa halqik. Kalau engkau ucapkan, engkau berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan aku sebagai makhlukku yang paling celaka. Rabbi di sini apa? Munada. Munada, iya, dengan harfu nida yang mahdhuf. Lainlah nahiyah. Taj'al fil mudhari mazum bila du'a'iyah. Lafi du'a. Nun-nun biqayah. Ya'nya ya. Mutakallim fi mahal. Nasab. Mapurun bih. Adapun fa'ilnya. Domir musatir takduhu. Anta. Nah. Kalau kamu bilang. Rabbi la taj'alni asqa halqik. Ini sahih. Tapi kalau kamu bilang. Lau kulta rabbi la taj'aluni asqa halqik. Maunya berdoa. Maunya berdoa. Tapi dia bicara bacanya Rabbi la taj'aluni asqa halqik. Ini keliru. Salah ngomong. Ini yang kata para ulama kita belajar nahwu itu untuk lisan saqim bih lisan agar lisan kita bagus, benar bacanya. Kalau mau doa tapi bacanya Rabbi la taj'aluni, ini keliru. Karena kamu rafa'tal fi'il, karena kamu merafa'kan fi'il taj'alu. Wala fi du'a'iyah, karena la du'a'iyah la fi du'a itu tazim al fi'il al mudhari'. Yang benar la rabbi la taj'alni mazum. La takum. La nahiyah. Takum fi'il mudhari' mazum bila nahiyah. Wala mati jazmihi as-sukun. Adapun hindun la takum. La di sini la nafiyah. Ini bedanya. La nahiyah menjazmkan, kalau la nafiyah iya tidak menjazmkan. Tidak ada amal. Hindun la takum di sini. Lainnya la nafiyah. Li'annaka tukhbiru an hindin an la takum. Karena itu adalah engkau memberitakan tentang hindun bahwa hindun tidak berdiri. Wala tanhaha, engkau tidak melarangnya. Iya. Kalau larangan Hindu atau Hindun atau dia kata apa namanya? Munada, ya Hindu berarti Hindu la takumi. La takumi. Kalau itu larangan. Adapun la takumu ini nafiyah. Wala nafiyah la tughayyiru fil fi'li syai'an. Kalau la nahiyah tidak beramal. Tidak merubah fi'il sesuatu pun. Tidak merubah fi'il sedikit pun. La nahiyah. Idzan la nafiyah. Takumu fil mudhari marfu bil dhammah zahirah. Lam yakum zaidun. Lam harfu nafin wa qalbin wa jazmin. Yakum fil mudhari mazum bilam. Wa jazmihi sukun. Zaidun fa'il marfu bi dhamma zahirah. Naam, law qala qail, kalau orang membaca lam yaqumu zaidun. Lam yaqumu zaidun. Khata, keliru. Karena engkau merupakan yaqumu. Yaqumu kewasukan lam. Harusnya di mazum. Lam yaqum zaidun. Naam, Allahu a'lam. Assalamualaikum.